katakan sayang, wajahku cantik secantik bidadari. Kau katakan sayang, bibirku merah semerah delima. Satu-satunya kau pelita dalam hidupku. Ku tak ingin kehilanganmu walau harus menderita. Panggil aku mama, panggil kamu papa, bisikmu di telinga. Bahkan kau janjikan gaun sutra biru untuk pengantin kita. Tapi mengapa semua kini kau dustai? Benci aku, tiada maaf untukmu. Panggil aku mama, panggil kamu papa, bisikmu di telinga. Kau janjikan gaun sutra biru untuk pengantin kita. Tapi mengapa semua kini kau dustai? Engkau pergi tinggalkan aku bersama. Benci aku, tiada maaf untukmu.